Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum seputar mandi wajib. Bahwasannya mandi wajib ini ada penyebabnya. Penyebab mandi wajib yang pertama adalah keluarnya air mani dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidur. Dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal ma minal ma, sesungguhnya kewajiban mandi itu ketika keluar air mani. Kemudian dari hadisnya Ummu Salamah, bahwasannya Ummu Sulaim pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjelaskan tentang kebenaran, tentang ilmu, tentang yang hak. Apakah bagi seorang wanita wajib mandi apabila dia mimpi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, jika dia melihat air mani. Kemudian keluarnya air mani ketika dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tertidur, ini mewajibkan mandi apabila air mani tersebut keluar dengan memancar. Itu keluar dengan memancar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, idza hadzaftal ma faghtasil minal janabah wa idza lam takun hadifan fala taghtasil. Apabila engkau mengeluarkan air mani dengan memancar, maka mandilah janabah, dan apabila tidak memancar maka jangan mandi. Maka Imam Syaukani rahimahullah menafsirkan, menjelaskan hadis di atas, beliau berkata yang dimaksud al-hadzaf itu adalah ar-ramyu. Yang dimaksud kalimat al-hadzaf itu artinya adalah memancar, membuang, melempar, dan ini tidak akan terjadi kecuali ketika disertai dengan syahwat. Maka dengan demikian, ketika Imam Asy-Syaukani menjelaskan hadis di atas, beliau berkata wa fihi tambihun ala anna ma yakhruj li ghairi syahwatin inma limaradin aw bardatin la yujibu al-ghusla. Ini mengisyaratkan bahwasannya keluarnya air mani yang tidak disertai syahwat, mungkin karena sakit atau karena menahan dingin, ini tidak mewajibkan mandi. Maka keluarnya air mani ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga ini disyaratkan harus memancar. Kemudian yang kedua keluarnya air mani ini kemungkinan ketika mimpi, yaitu dalam keadaan tertidur. Kemudian ada kemungkinan yang ketiga, yaitu apa? Jima. Nah, inilah kemungkinan keluarnya air mani yang mewajibkan mandi. Jadi yang pertama, keluarnya air mani karena syahwat dalam keadaan terjaga. baik itu onani ataupun semisalnya. Kemudian yang kedua dalam keadaan tertidur, yaitu mimpi basah. Kemudian yang ketiga karena jima. Kemudian selain tiga hal ini, tidak mewajibkan mandi. Keluarnya air mani karena sakit, keluarnya air mani karena menahan dingin. Kedua hal tersebut tidak wajib mandi. Adapun untuk jima, ini ada perincian lagi. Bahwasannya jima ini walaupun tidak mengeluarkan air mani, tetap wajib mandi. Dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Idza jalasa baina su'abihal arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Apabila seseorang sudah duduk di antara empat anggota badan istrinya, kemudian berusaha, yaitu berusaha menjimaknya, maka wajib mandi junub. Wa illam yungzil, walaupun tidak keluar air mani. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jadi sebab yang kedua ini menyebutkan bahwasannya jima yang menjadi penyebab wajibnya mandi itu bukan hanya karena keluar air mani, akan tetapi jima itu sendiri membatalkan, jima itu sendiri adalah mewajibkan mandi junub, mewajibkan mandi junub walaupun tidak keluar air mani. Demikian juga dalam masalah puasa, sebagian mengatakan bahwasannya yang membatalkan puasa itu adalah keluarnya air mani. Ini tidak benar secara mutlak. Ini tidak benar secara mutlak. Yang membatalkan puasa itu adalah jima. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah jima. Karena para ulama sepakat yang membatalkan puasa itu hanya tiga perkara, yaitu makan, minum, dan jima. Ini yang disepakati oleh para ulama. Yang lain ini diperselisihkan. Nah, jima ini diperinci. Sebagian mengatakan jima ini membatalkan puasa karena apa? Karena mengeluarkan air mani. Maka dikiaskan kepada onani. Barang siapa yang onani di siang hari bulan Ramadan, berarti puasanya batal. Ini dibantah oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasannya sebab yang membatalkan puasa itu adalah jima, bukan keluarnya air mani. Maka barang siapa yang onani, ini tidak batal puasanya walaupun dia berdosa. Bisa jadi dosanya menghapus seluruh pahala puasanya dan tidak diwajibkan untuk mengqadha. Ini adalah pendapat yang sangat rajih, karena dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang pembatal puasa itu adalah dalil-dalil jima, bukan dalil-dalil keluarnya air mani. Kemudian dikiaskan. Kalau hasil kias berarti perlu apa? Perlu dianalisa. Nah, pembahasan yang kita bahas sekarang hampir mirip bahwasannya yang mewajibkan mandi dalam masalah jima itu bukan hanya keluarnya air mani. Adapun keluarnya air mani ini disebutkan pada poin sebelumnya. Keluarnya air mani karena syahwat. Syahwat itu baik jima ataupun tidak jima, ini apa? Mewajibkan mandi. Maka orang onani ini wajib mandi junub. Adapun jima ini sebabnya karena jima, bukan karena keluarnya air mani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Abu Hurairah di atas, apabila seseorang sudah duduk di antara keempat anggota badan istrinya kemudian berusaha menjimaknya, maka wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Kemudian hadis tersebut diperkuat dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, tidak disebutkan dalam kitab. Bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, idzal taqal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. apabila khitan laki-laki bertemu dengan khitan perempuan, maka telah wajib mandi. Maka telah wajib mandi. Maka dari perincian dalam hadis Aisyah ini dapat kita ambil perincian yang lebih terperinci lagi, yaitu apa? Bahwasannya yang dimaksud jima, yang mewajibkan mandi junub, bukan jima karena memasukkan kemaluan ke farji istri, akan tetapi sekedar bertemu antara dua kemaluan suami dan istri, ini sudah mewajibkan apa? Mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga adalah Islamul kafir, yaitu apabila ada orang kafir yang masuk Islam, ini diwajibkan mandi. Ini pendapat yang rajih, walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah. Kenapa? Karena banyak sekali para sahabat yang apa? Yang masuk Islam. Akan tetapi hanya beberapa sahabat yang disebutkan mandi ketika masuk Islam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa sahabat saja ketika masuk Islam agar mandi. Sebagian mengatakan ini hanya sunnah. Akan tetapi kita kembali kepada kaidah usul fikih bahwasannya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukum asalnya adalah wajib. Dalam hadis Qais bin Asim yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, annahu aslama, bahwasannya Qais bin Asim ini masuk Islam. Fa'amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasila bima'in wasidrin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia agar mandi dengan air dan daun bidara. Itu dengan air ditambah dengan daun bidara. Ada kalimat fa'amarahu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia. Ada kalimat perintah, dan hukum asalnya perintah ini bermakna wajib. Kalau seseorang mengatakan seperti kemungkinan yang kita sebutkan, kalau seseorang mengatakan bukankah banyak para sahabat yang masuk Islam kemudian tidak disebutkan kalau mereka itu diperintahkan untuk mandi, maka jawabannya apa? Kita jawab, perlu diketahui bahwasannya hukum Islam di awal-awal Islam ini banyak perubahan. Apabila tidak ada riwayat tentang mereka yang diperintahkan untuk mandi, maka kita katakan apa? Kita katakan bahwasannya mandi ketika masuk Islam ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun setelah itu ternyata Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk mandi ketika masuk Islam, maka di sini ada perubahan baru. Berarti ada perubahan baru yang menunjukkan bahwasannya seseorang yang masuk Islam ini diperintahkan untuk mandi. Kemungkinan besar ini adalah datang perintah tersebut datang setelah apa? Setelah ada wahyu bahwasannya orang yang masuk Islam diperintahkan untuk mandi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ada hikmah tersendiri kenapa orang yang masuk Islam ini diperintahkan untuk mandi. Kenapa? Karena yang tahu masalah toharoh, yang tahu masalah bersuci dari najis, itu hanya orang muslim, hanya orang Islam. Sedangkan orang kafir ini tidak mengetahui tata cara bersuci, tata cara membersihkan diri dari najis. Maka ketika seseorang akan masuk Islam, akan mengucapkan syahadat, kemungkinan waktu itu masih tersisa waktu sholat, di antara sholat-sholat lima waktu. Maka apa kewajiban kedua setelah mengucapkan syahadat? Sholat. Apabila seseorang masuk Islam jam 8 pagi, Berarti hukumnya apa? Mengucapkan syahadat selesai, baru nanti diajari tata cara sholat. Kalau seseorang masuk Islam jam 1 atau jam 2 siang, maka setelah dia mengucapkan syahadat, kewajibannya apa? Dia harus sholat zuhur. Maka dia harus sholat zuhur. Apabila orang yang masuk Islam ini adalah orang yang kaya, setelah dia menunaikan sholat, maka harus diberitahukan bahwasannya ada kewajiban membayar zakat. Ada kewajiban membayar zakat. Dan ini disebutkan dalam hadis yang banyak sekali, diantaranya hadis Mu'ad bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, kemudian memberitahukan, wahai Mu'ad, engkau mendatangi kaum dari Ahlul Kitab, maka hendaklah pertama kali yang engkau seru kepada mereka agar mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila mereka mau mengucapkan, beritahukan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Apabila mereka memenuhi dakwahmu, maka beritahukan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat. Diambil dari harta orang-orang kayanya dan dikembalikan, diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin di antara mereka sendiri. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian sebab yang keempat adalah inqita'ul haid wan nifas, yaitu ketika selesai dari haid dan nifas. Ini diwajibkan untuk mandi junub. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaysh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza aqbalatil haidah fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Wahai Fatimah, apabila sudah datang masa haidmu, maka tinggalkan salat. Dan apabila sudah selesai masa haidmu, maka mandilah dan sholatlah. Maka mandilah dan sholatlah. Hadis di atas ini berkaitan dengan apa? Dengan haid. Akan tetapi al-musannif menyebutkan inqita'ul haid wan nifas, di antara penyebab wajibnya mandi junub adalah ketika selesai haid dan nifas. Mana dalilnya nifas? Maka para ulama menyebutkan bahwasannya an-nifas kal haid bil ijma. Hukum yang berlaku pada haid itu juga berlaku pada nifas. Bil ijma, dengan ijma para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasannya nifas itu seluruh hukumnya persis seperti haid, tidak ada bedanya. Di antaranya apa? Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, sama-sama diperintahkan untuk mengqadha, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid, tidak boleh tinggal di masjid, tidak boleh dijima siapa suaminya, dan berbagai macam hukum yang berlaku pada haid ini berlaku pada nifas, kecuali beberapa hukum yaitu yang berkaitan dengan tolak. Insyaallah akan kita bahas dalam pembahasan tersendiri. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Untuk wanita yang haid, ketika sudah suci dari haidnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Apabila sudah selesai masa haidmu, maka mandilah dan sholatlah. Maka mandilah dan sholatlah. Ketahuilah bagi para wanita bahwasannya kewajiban sholat setelah selesai masa haid itu tidak disyaratkan harus mandi lebih dahulu. Kewajiban sholat bukan melaksanakan sholat, akan tetapi jatuhnya kewajiban sholat bagi orang yang selesai dari haid itu tidak disyaratkan harus mandi lebih dahulu. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, apabila seseorang selesai dari haidnya, kemudian masih tersisa waktu sholat beberapa menit yang memungkinkan dia sholat satu rakaat saja, dan dia belum mandi, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya dia harus mengqadha sholat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadis, man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat, jadi seseorang yang memungkinkan untuk salat satu rakaat, maka berarti dia telah mendapatkan salat tersebut. Maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Hadis ini sebenarnya berkaitan dengan sholat jamaah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, berarti dia mendapatkan jamaah tersebut. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, berarti dia tinggal menambah satu rakaat. Namun barang siapa yang tidak mendapatkan satu rokaat dalam sholat Jumat, itu rokaat terakhir, dia datang ke masjid, orang sudah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, atau orang sudah sujud, maka hukumnya apa? Dia harus sholat zuhur. Berarti empat rokaat. Nah, misalnya kalau seorang wanita selesai dari haid misalnya jam 3 kurang 10 menit, taruhlah asar jam 3, dia tahu bahwasannya selesai haid jam 3 kurang 10 menit tapi belum mandi, padahal wajibnya sholat itu disyaratkan apa? Terhalang dari haid, sedangkan haid ini dihukumi suci dari haid setelah dia mandi. Mandi tidak cukup 10 menit, mungkin 15 menit. Berarti selesai mandi, sholat apa? Sholat asarnya, sholat zuhurnya ya. Sholat zuhurnya berarti sudah habis. Sekarang masuk sholat apa? Sholat asar. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya dia sekarang sholat zuhur dan sholat asar. Kenapa? Karena dia masih mendapatkan 10 menit atau 15 menit yang memungkinkan seseorang untuk sholat satu rakaat dari sholat wajib sebelumnya. Itu masih ada waktu sholat zuhur, walaupun itu hanya 10 menit dan itu memungkinkan untuk sholat satu rakaat. Maka ketika selesai mandi, dia harus sholat zuhur kemudian sholat asar. Kalau dia ke masjid, bagaimana? Orang sholat asar dulu atau sholat zuhur dulu? Bagaimana jawabannya? Yaitu dia sholat apa? Sholat zuhur dulu. Sebagian mengatakan sholat asar lah, tidak benar. Sholat zuhur lebih dahulu, kemudian baru sholat asar. Kenapa? Karena sholat lima waktu itu harus dilakukan secara berurutan. Jadi sholat lima waktu itu harus dilakukan secara berurutan. Dan dalilnya ini dalam hadis perang, perang apa? Perang Khandaq. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak sempat melaksanakan salat asar hingga digabung dengan salat maghrib. Maka Rasulullah salat asar kemudian salat maghrib. Maka di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya salat lima waktu ini harus dilakukan secara secara berurutan. Apabila dia datang ke masjid masih memungkinkan untuk salat empat rakaat, berarti dia salat zuhur sendirian kemudian baru salat asar berjamaah. Namun kalau dia datang ke masjid sudah dikomati, maka hukumnya bagaimana? Dia salat bersama imam dengan niat salat zuhur. Setelah imam salam, kemudian dia salat asar. Perbedaan niat antara imam dengan makmum ini tidak disyaratkan. Jadi perbedaan niat antara imam dan makmum ini tidak tidak disyaratkan. Walaupun imam itu niatnya adalah sholat sunnah, kemudian makmumnya itu adalah sholat wajib, ini diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal, ketika dia sholat bersama Rasulullah, kemudian yaitu sholat isya, kemudian pulang ke kaumnya, kemudian menjadi imam. Maka para ulama sepakat sholatnya Mu'ad yang kedua kali ini adalah sholat sunnah. Hukumnya adalah sholat sunnah dan dia menjadi imam, sedangkan makmumnya adalah sholat wajib karena mereka belum sholat isya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Bentuk yang kedua bagi wanita yang haid. Jadi yang pertama kita jelaskan ketika selesai haid. Nah sekarang ketika keluar, mulainya keluar darah haid. Apabila keluarnya darah haid itu di waktu sholat yang mana dia belum melaksanakan sholat, maka sholat tersebut juga harus diqadha. Ini fatwanya Ibnu Utsaimin dan berdalil dengan hadis yang sama, man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka dia mendapatkan kewajiban dari sholat tersebut. Contohnya waktu sholat asar ini jam 3. Waktu sholat asar ini jam 3. Dilihat belum keluar haid. Kemudian melakukan aktivitas. Maghrib ini jam 6. Dia berniat nanti setengah 6 saya sholat asar. Ternyata ketika setengah 6 keluar haidnya. Baik, hukumnya apakah dia berdosa? Tidak. Karena waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu salat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat luas. Kita boleh melakukan di manapun, di awalnya, di pertengahan atau sebelum terakhir. Ini diperbolehkan. Maka ketika setengah 6 ternyata keluar haidnya, maka hukumnya bagaimana? Sekarang dia tidak bisa sholat asar. Maka karena dia sudah mendapatkan masa suci yang memungkinkan dia untuk melakukan satu rakaat dari sholat asar, bahkan lebih, maka ketika nanti selesai dari haid, mandi, setelah mandi dia harus mengqadha sholat apa? Sholat asar minggu kemarin, apabila haidnya hanya satu minggu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, yang mewajibkan mandi junub adalah datangnya hari Jumat. Itu datangnya hari Jumat. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu al-jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin, yaitu mandi Jumat. Dalam sebuah riwayat disebutkan yaum, yaitu mandi pada hari Jumat. Kalau ghuslu Jum'ah yaitu mandi untuk menghadiri sholat Jumat, wajibun hukumnya adalah wajib. ala kulli muhtalimin, setiap bagi setiap orang yang sudah baligh, bagi setiap orang yang sudah dewasa. Berarti ini hukumnya berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Besok hari Jumat, berarti mandi junub, yaitu mandi apa? Mandi wajib. Ini diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin yang sudah dewasa ketika datangnya hari Jumat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwasannya sebagian sahabat ini datang sholat Jumat tidak mandi, dan pakaian mereka ini dari kain wol. Maka satu masjid ini baunya seperti bau kambing. Itu kain wol, tidak mandi, dan kain wol terbuat dari bulu kambing. Itu keringat manusia yang belum mandi bercampur dengan kain wol, jadi bau apa? Baik, bau kambing. Disebutkan oleh Aisyah apa? Rihud do'an. Bau mereka seperti bau kambing. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mandi. Maka sebagian ulama mengatakan mandi Jumat itu karena sebabnya adalah apa? Karena bau badan. Sedangkan zaman sekarang itu sudah ada AC. Orang masuk ke masjid sudah hilang baunya. Berarti mandi Jumat hukumnya sunnah, tidak wajib berdasarkan hadis tersebut. Maka kita jawab seperti sebuah kaidah yang sering kita ulang-ulang, ini perlu dihafal, bahwasannya suatu hukum apabila disebutkan karena suatu sebab, maka hukum tersebut berlaku sampai hari kiamat walaupun sebabnya sudah tidak ada. Jadi sebuah hukum apabila disebutkan karena ada sebab tertentu, maka hukum itu berlaku sampai hari kiamat walaupun sebabnya sudah tidak ada. Maka dengan demikian hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk melakukan sunnah menyelisihi kaum Yahudi dan kaum Nasrani dan kaum Majusi, kaum musyrikin, apabila ternyata zaman sekarang mereka melakukan apa yang kita lakukan, apakah kita harus menyelisihi lagi? Hukum jawabannya apa? Jawabannya tidak perlu. Contohnya apa? Contohnya seperti yang kita bahas pada pembahasan tentang apa? Tentang menyemir rambut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Semirlah rambut." Sesungguhnya kaum Yahudi tidak menyemir rambutnya. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk apa? Menyemir. Salah satu sebabnya karena kaum Yahudi tidak menyemir. Kita diperintahkan untuk menyelisihi kaum Yahudi. Nah, kalau sekarang kaum Yahudi menyemir, apakah kita tidak boleh menyemir atau mengatakan menyemir haram karena kita diperintahkan menyelisihi mereka? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Maka kita katakan sekarang kaum Yahudi yang menyerupai kita, bukan kita yang menyerupai mereka. Dan masih banyak hadis-hadis lain seputar ini. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jadi hukum mandi pada hari Jumat ini hukumnya adalah wajib. Kemudian tata cara mandi. Tata cara mandi di sini dibagi dua. Yang pertama adalah tata cara mandi yang menjadi sifat wajib. Tata cara mandi yang menjadi tata cara mandi secara secara wajib. Yaitu wajib semacam ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Dan ini disebutkan oleh para ulama dengan menyebutkan arkanu al-ghusli, yaitu rukun mandi junub. Rukun mandi junub ini ada dua. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah ta'mimul badani bilma, yaitu menyiramkan air ke seluruh badan. Menyiramkan air ke seluruh badan, ini adalah rukunnya. Maka apabila seseorang sudah berniat kemudian menyelam dengan niat mandi junub, setelah dia mengangkat badannya maka sudah terangkat junubnya, walaupun tidak memakai sampo, walaupun tidak memakai sabun, ini sudah dihukumi sah. Walaupun demikian, ada cara yang kedua, yaitu sifatuhu al-mustahabbah, yaitu tata cara mandi junub dengan cara yang mustahab, dengan cara yang lebih afdol. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabah yabda fayaghsilu yadayhi. Aisyah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mandi junub, beliau memulai dengan mencuci, membasuh kedua tangannya. Summa yufrighu biyaminihi ala shimali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuang air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Karena dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan. Summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya untuk salat. Summa ya'khudzul ma', kemudian Rasulullah mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari jemarinya di pangkal rambutnya. Jadi air disiramkan ke kepala, yaitu dimulai dari mana? Dari kepala ketika mandi. Setelah mencuci kemaluan, beliau berwudu, kemudian beliau mengambil air dituang ke kepalanya dan jari jemarinya dimasukkan ke pangkal-pangkal rambutnya. Itu diratakan. Hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasa cukup, yaitu sudah merasa cukup membersihkan apa namanya minyak kotoran atau semisalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuang 3 kali ke atas kepalanya, yaitu menuang air 3 kali ke atas kepalanya. Summa afadu ala sa'iri jasadih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuang air ke seluruh badannya. Summa ghasala rijlaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup mandi junub dengan membasuh kedua kakinya. Ini adalah tata cara mandi junub yang mustahab. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dalil di atas ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang mengatakan bahwasannya wudhunya orang yang ingin mandi junub itu diakhirkan membasuh kedua kakinya. Jadi ketika ingin berwudu dan wudunya ini untuk mandi junub, maka berwudu seperti wudu biasa kecuali kakinya. Kakinya tidak perlu diapa? Dibasuh. Kemudian mandi, selesai mandi, di akhir mandi baru dibasuh. Ini pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis di atas. Akan tetapi kita katakan bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha ketika berkata summa yatawaddo wudu'ahu lissolah, kemudian Rasulullah s.a.w. berwudu seperti wudunya akan sholat, berarti wudu sempurna apa tidak? Seperti wudunya akan sholat. Nah, wudunya akan sholat berarti wudu yang menjadikan dia boleh melaksanakan sholat. Yaitu wudu apa? Wudu sempurna. Berarti wudu yang dilakukan ketika akan mandi junub ini adalah wudu yang sempurna. Berarti membasuh kedua kaki setelah selesai mandi junub ini adalah membasuh kedua kaki yang tidak ada kaitannya dengan wudu. Tapi ini hanya berkaitan dengan apa? Berkaitan sebagai penutup dari mandi junub. Allahu a'lam bishawab. Faidatun. Al-Musannif menyebutkan sebuah faidah. Beliau berkata, la yajibu 'alal mar'ah naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah. Tidak diwajibkan bagi seorang wanita melepas ikatan rambutnya ketika mandi junub. Wa yalzamu hadzalika fil ghusli minal haid. Akan tetapi diwajibkan bagi wanita untuk melepas ikatan rambutnya ketika mandi dari haid. Jadi wanita ini rambutnya panjang, kalau mandi junub ini tidak diwajibkan untuk melepas ikat rambutnya. Namun ketika haid ini diwajibkan untuk melepas ikatan rambutnya. Masih berapa menit? Adzan. Baik, mungkin kita cukupkan sekian dan akan kita lanjutkan setelah sholat Isya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Seperti yang kita sebutkan bahwasannya wanita yang mandi junub ini tidak diwajibkan untuk melepas ikatan rambutnya. Adapun dia mandi karena selesai dan suci dari haid, ini diperintahkan untuk melepas ikatan rambutnya. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, qultu ya Rasulullah, inni mra'atun ashaddu dhafri ra'si, afa anquduhu li ghuslil janabah. Ummu Salamah pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah wanita yang ikatan rambutnya itu sangat tebal. Itu rambutnya tebal, maka ikatan rambutnya makin apa? Makin tebal. Afa anquduhu li ghuslil janabah? Apakah saya harus melepas ikatan rambutku ketika mandi junub? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La, tidak perlu. Innama yakfiki anta hussi ala ra'siki salasa hasayat summa tufidini summa tufidina alaikil ma fatathurin." Sesungguhnya cukuplah bagimu wahai Ummu Salamah menyiramkan 3 kali siraman di atas kepalamu, kemudian engkau meratakan air ke seluruh badanmu, maka engkau sudah dihukumi suci. Jadi dalam hadis pertama, hadisnya Ummu Salamah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah wanita yang ikatan rambutnya sangat tebal, apakah saya wajib melepas ikatan rambut ketika mandi junub? Rasulullah mengatakan tidak. Cukup bagimu engkau menyiramkan 3 kali siraman di atas kepalamu, kemudian engkau meratakan air ke seluruh badanmu, maka engkau sudah suci. Ini dalam apa? Dalam mandi junub. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis yang kedua, anna Asma sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Aisyah menceritakan bahwasannya Asma ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang mandi dari selesai haid. Tata caranya seperti apa? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Hendaklah salah seorang di antara kalian wanita yang haid mengambil air mandinya yang dicampur dengan daun bidara. Fatatohara fatuhsin at-tahura. Kemudian dipakai untuk bersuci dan memperbaiki dalam bersuci. Summa tasubbu ala ra'siha. Kemudian hendaklah menuangkan air di atas kepalanya. Fatudallikuhu dalkan syadidan. Kemudian hendaklah memijat kulit kepalanya dengan pijatan yang keras. Hatta tablugha su'una ra'siha, hingga dia bisa memastikan bahwasannya air itu sampai ke pori-pori kulit kepalanya. Summa tasubbu 'alaiha al-ma, kemudian dia meratakan air ke seluruh badannya. Summa ta'khudhu fursatan mumassakatan fatatahhara biha. Kemudian dia mengambil kapas yang dicampur dengan minyak wangi, kemudian dipakai untuk bertoharoh. Faqalat Asma, kaifa tatoharo biha? Ya Rasulullah, bagaimana cara dia bertoharoh dengan kapas tersebut? Faqala, subhanallah, tatohari biha. Maka Rasulullah SAW berkata, subhanallah, bertoharohlah, bersucilah dengan kapas itu. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ka'annaha takhfa dzalik, yaitu seakan-akan itu tidak diketahui oleh Asma. Maka Aisyah radhiyallahu anha yang memberitahukan kepada Asma, tatabba'ina biha asaraddam, wahai Asma, hendaklah engkau mengusap sisa-sisa darah haid dengan apa? Dengan kapas yang sudah dicampur dengan minyak wangi. Wa sa'alathu an ghuslil janabah. Kemudian Asma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mandi junub. Faqala, maka Rasulullah berkata, ta'khudhu ma'an fatatahhara fatuhsin at-tahura au tablughat au tuballigh at-tahura summa tasubbu ala ra'siha fatudallikuhu hatta tablugha su'una ra'siha summa tufidu 'alaiha al-ma. Kemudian Rasulullah berkata ketika ditanya tentang apa? Mandi junub. Beliau berkata, hendaklah salah seorang wanita di antara kalian ketika mandi junub mengambil air, kemudian bertoharoh, memperbaiki toharohnya, itu apa? Dipastikan bersih, memakai sabun, memakai sampo dan semisalnya. Kemudian hendaklah dia menuangkan air di atas kepalanya, kemudian memijatnya hingga dia memastikan air sampai ke pori-pori kulit kepalanya, kemudian meratakan air ke seluruh badannya. Di sini ada 2 hadis. Maka al-musannif berkata, fahadhal hadith sharihun fit tafriq baina ghuslil mar'ah minal mahid wa ghusliha minal janabah. Jadi 2 hadis ini sangat jelas membedakan antara wanita yang mandi dari selesai haid dan mandi junub. Haitsu akada 'alal haid an tubaligha fit tadlik asyadid wa tathhir ma lam yu'aqqid mithlahu fi ghusliha min al-janabah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan perintah yang sangat kuat agar wanita yang haid mandi selesai dari haid agar memijat-mijat kulit kepalanya dengan pijatan yang sangat kuat dan membersihkan yang itu tidak diperintahkan pada mandi junub seperti yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah. Ini menunjukkan bahwasannya membuka ikatan rambut bagi wanita yang mandi selesai haid ini adalah sesuatu yang wajib. Kenapa? Taib. Coba kita lihat dalam hadis Aisyah ketika dia menceritakan Asma yang bertanya tentang tata cara mandi suci dari haid. Rasulullah memerintahkan apa? Agar dia memijat-mijat kulit kepalanya dengan kuat. Memijat-mijat kulit kepala dengan kuat itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan apa? Kecuali dengan membuka ikatan rambutnya. Saya ulangi. Jadi dalam hadis Aisyah, hadis yang kedua, ini tidak disebutkan. Jadi dalam lafaz hadisnya tidak disebutkan membuka ikatan rambut. Ini tidak disebutkan. Akan tetapi disebutkan dengan apa? Agar wanita yang mandi dari haid, ketika suci dari haid, agar memijat kulit kepalanya dengan pijatan yang sangat kuat. Dan memijat kepala dengan pijatan yang sangat kuat itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan apa? Dengan membuka ikatan rambutnya. Maka di sini Al-Musannif menyebutkan kedua hadis tersebut, yaitu hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah yang menceritakan tentang Asma. Ini sangat jelas membedakan antara mandi dari haid dan mandi junub bagi seorang wanita. Dalam hadis Ummu Salamah, dia bertanya, saya mengikat rambut dan rambut saya sangat tebal. Ketika mandi junub, apakah harus saya lepas? Rasulullah mengatakan tidak perlu dilepas. Tapi cukup apa? Cukup disiram 3 kali. Dalam hadis yang kedua, hadis Aisyah, ketika menceritakan tentang Asma yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana seorang wanita yang mandi ketika selesai haid, Rasulullah memerintahkan agar dipijat, yaitu kepalanya, dipijat dengan keras. Karena wanita haid ini zaman dahulu, yaitu apa, mandinya juga berkurang. Jadi kalau biasanya mandi sehari 2 kali, 3 kali, kalau haid mungkin sehari tidak mandi, mungkin. Karena haid tidak wajib apa? Tidak wajib sholat, tidak wajib ibadah. Maka ketika mandi haid, kemungkinan rambutnya penuh dengan minyak. Maka diperintahkan apa? Diperintahkan agar kepalanya ini dipijat dengan kuat, memastikan bahwasannya air ini tidak terhalangi oleh ketombe, tidak terhalangi oleh minyak, dan memijat dengan keras. Ini tidak akan terwujud kecuali dengan melepas ikat rambutnya. Di sini ada 2 hadis. Allahu a'lam bisawab. Kemudian faedah yang kedua, yajuzu lizaujaini ay yaghtasila ma'an fi makanin wahidin yanzuru kullun minhuma ila aurati sahibihi. Ini pertanyaan yang ditanyakan pada beberapa minggu yang lalu. Diperbolehkan bagi suami istri untuk mandi bersama dalam satu tempat, yang satu melihat aurat suaminya atau melihat aurat istrinya. Berarti apa? Berarti mandi dalam tempat tertutup itu tidak diwajibkan harus menutup aurat. Boleh dilepas auratnya, boleh dilepas apa? Boleh dilepas pakaiannya. Dan ini juga ditanyakan pada minggu-minggu yang lalu. Jadi mandi itu membuka seluruh pakaiannya, boleh, na'am boleh. Taib, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junuban." Saya pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana dan kami berdua dalam keadaan junub. Itu mandi berdua dalam satu bejana. Namanya mandi. Ketika tidak ada perincian, berarti apa? Ya mandi melepas seluruh apa? Seluruh pakaiannya. Kalau ada pengecualian, maka pasti disebutkan dalam hadis di atas. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sekian. Aku lumat tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.